Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya pantun yang terakhir kita sebutkan yang kita baca setorkan terlebih dahulu 1920 tafadhal. Naam, bismillah. Tawa. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala syarihu asabahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau halaman yang ke 91. Fa idza qala qailun, sekarang kalau ada orang yang mengatakan mataqulun fi bina'il af'al al-mawjudah fi qaulillah ta'ala, apa yang kalian ungkapkan atau apa yang kalian ucapkan pada mabninya fi'il-fi'il yang ada di firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi ini bentuknya pertanyaan. Kalian sekarang akan mengatakan mabni atas apa gitu loh, fi'il-fi'il yang ada pada ayat tersebut. Al-jawab indana al-an arba'atu af'al. Sekarang di sisi kita ada 4 fi'il. Amanu 1, wa 'amilu 2, wa tawassaw 3, wa tawassaw 4. Mohon. Bisa dipahami ya? Nah, 4-4 itu kalau antum mengi'rab, antum akan katakan apa gitu loh i'rabnya? Kita lihat. Kata beliau, fa'amanu fi'lun madhin mabni 'ala dhamm, itu jelas. Liittishalihi bi wawil jama'ah. Amanu i'rabnya jelas. Fi'lun madhin mabni 'ala dhamm liittishalihi bi wawil jama'ah. Wa akhirul fi'l nun. Akhir fi'l nun. Mafhum insyaallah ya. Wa hadzal fi'lu 'ala al-qa'idah, ini berarti fi'ilnya sesuai dengan kaidahnya. Enggak ada perubahan wala syai'. Wa 'amilu kadzalika 'ala al-qa'idah. Amilu juga sama persis sesuai dengan kaidahnya. Kalau sambung dengan wawul jama'ah mabniyun 'ala dhamm, fa akhirul fi'l lamun, akhir fi'l lam 'amilu ittasalat bihi wawul jama'ah, bersambung dengannya wawul jama'ah mabniyun 'ala dhamm. Kenapa? Liittishalihi bi wawil jama'ah, karena bersambungnya dia dengan wawul jama'ah. Nah, sekarang pertanyaan tawassaw. Untuk tawassaw bagaimana tawassaw ini? Kita lihat akhirul fi'li huna alifun mahdhufah. Akhir fi'il di sini ada alif yang dibuang. Tawaso, itu aslinya ya, fi'il madhinya ya. Tawaso, ya tawasi, tawaso. Itu ada akhir apa? Alifnya ada, akhirnya ada alif bengkok dibuang gitu. Kata beliau, akhir fi'il huna di sini alifun mahdhufatun, ada alif yang dibuang. Walaisatis sad, bukan sad yang ada di situ. Memang nampaknya secara penglihatan kita yang nampak sad akhirannya. Faham ya? Tapi kata beliau, walaisatis sad, bukan sad akhirannya. Lianna aslahu, dikarenakan aslinya tawaso bil alif. Mafhum madraman, akhirannya ada alifnya aslinya. Idzan, jika demikian, alwawu fil haqiqah, jika demikian berarti wawunya pada hakikatnya matasalat bi akhir fi'il, tidak bersambung dengan akhir fi'il. Kenapa kok enggak bersambung? Karena yang bersambung itu kan nampaknya kan shadnya itu, tawasau. Ya kan, Hasan? Nampaknya shadnya kan tawasau. Kata beliau, idzan jika demikian, wawunya itu pada hakikatnya enggak bersambung dengan akhir fi'il. Li'anna akhir al-fi'il mahdzuf, karena huruf akhir fi'ilnya dibuang. Li'anna al-wawa sakinatun, karena wawunya sukun. Asli wawunya sukun kan, amilu, amanu, wawunya sukun. Wal alif tawasa sakinun sakinatun, sedangkan alif yang ada pada tawasa sukun juga. Iya enggak? Tawasa alifnya sukun enggak, Abdullah? Ewa. Fa hudifatil alif, dibuanglah alif karena bertemunya dua. Bertemunya dua apa, Abdurrahman? Dua sukun. Sukun wawu jamaah sukun. Tawasa akhir fi'il tawasa juga sukun, dibuanglah nama alifnya. Walamma kanatis sad bainaha, maka tatkala sad terletak di antara di antara keduanya, ya kan, di antara alif dan waw jamaah, ya kan, sad terletak di antara alif dan waw jamaah atau naam wa bainal wawi harfun wa walamma kanat as-sad bainaha wa bainal wawi harfun mahdhufun ewa, dan tatkala antara sad dan antara wawu itu ada huruf yang dibuang, sad sama wawu ada huruf yang dibuang, apa itu? Alif. Sad wawu ada huruf yang dibuang, itu apa? Alif. Harfun mahdhufun ada huruf yang dibuang, baqiyat ala fathiha, maka dia tetap dalam kondisi di fathah. Tawaso dibuang apanya? Alifnya. Makanya tetap fathah tawasau. Mafhum insyaallah, teman-teman. Tawasau. Naam. Walihada ba'dun nas idza qala al-jama'atu sallau. Oleh karena ini, sebagian manusia kalau mengatakan jamaah itu mereka telah salat, itu enggak salu. Al-jama'atu sallau. Kalau antum bilang sallu fil amr nanti. Ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu fil amr bukan itu. Fil amr. Kalau sallau fil madhi. Mafhum? Cuman bagaimana cara mengi'rabnya? Ayo, cara mengi'rabnya bagaimana? Kita lihat biar nanti tambah jelas. Li'anna akhir al-fi'l mahdhufun, karena akhir fi'ilnya dibuang aslinya, yaitu alif bengkok tersebut. Fa yaqul sallau fi halil madhi. Li'anna wawal jama'ah huna laysat muttasilatan bil fi'il al-an. Dikarenakan wawal jama'ah di sini sekarang ini tidak bersambung dengan fi'il. Iya enggak? Nah, li'anna al-alif maftuhatun, karena alifnya di fathah. Oh ya. Wal fathatu qablaha dalilun 'ala al-alif mahdhufah. Dan fathah sebelumnya itu menunjukkan apa? Yang dibuang itu alif. Sallau, sallau. Ya enggak? Sallau. Lamnya di fathah enggak itu? Menunjukkan bahwa yang dibuang apa? Alif. Walau qulna sallu, kalau seandainya kita katakan sallu bidham lafasadil ma'na. Lafasadil ma'na ini saya maknanya rusak. Wa qalaba al-fi'l al-madhi ila fi'l amr, dan berbaliklah fi'il madhi menjadi apa? Fi'il amr. In qalaba berubah, berbalik fi'il madhi menjadi fi'il amr. Itu kalau seandainya bacanya sallu. Sudah paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Mafhum insyaallah? Jadi bacanya bukan kalau fi'il madhi sallau, kalau fi'il amr sallu. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sudah paham insyaallah ya? Fal madhi dan maka fi'il madhi jika demikian yubna ala salasati awjuh, dia dimabnikan di atas tiga sisi. Pertama ala sukun, jelas itu ya, kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa ala dham, jelas kalau bersambung dengan apa? Wawul jama'ah. Wa ala al-fathi, kalau tidak bersambung dengan apapun. Mafhum? Ayo na'am. Fasara indana kisman minal af'al mabniyain, maka menjadilah di sisi kita dua pembagian dari fi'il yang mabni. Al-awwal al-amr wasani al-madhi. Yang pertama fi'il amr, yang kedua fi'il apa? Fi'il madhi. Naam. Fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dua. Ya kan? Fi'il mudhari' semuanya apa? Mu'rab kecuali dua. Kapan itu? Pertama. Fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dua. Pertama. Ayo, ketika bersama dengan taukid mabniun alal alal fathi. Yang kedua, nah, ketika bersama nun inas mabniun alal alal sukun. Nah, itu sudah kita lewati semuanya. Wa yara ba'dul ulama anna al-fi'l al-madhi mabniun alal fathi daiman. Sebagian ulama mereka berpandangan, sebagiannya, bahwasanya fi'il madhi itu mabni di atas fathi selamanya. Enggak ada wala dhammi wala ala dhammi wala ala sukun, enggak ada. Ala fathi daiman. Terus menerus. Lakin yuqaddar fathu ma'a. Akan tapi fathahnya dimuqaddarahkan bersama wawil jama'ah. Jadi kalau antum i'rab amilu itu nanti fi'lun madhin mabnil fathil muqaddar gitu i'rabnya. Menurut sebagian ulama. Mafhum? Wa ma'a dhamir rafa' mutaharrik, dan persamaan dhamir rafa' mutaharrik itu sama. Darabtu. Darabtu darab fi'il madhi mabnil fathil muqaddar gitu caranya. Bisa dipahami enggak? Ini menurut sebagian ulama, tapi pendapat ini kurang tepat. Wa hadza laisa bisahih, itu antum garis dulu ya. Dan ini tidak benar, tidak sahih. Jadi yang sahih bagaimana? Seperti yang di awal tadi. Wassawabu annahu yubna 'ala dham wa yubna 'ala sukun aidha. Paham ya? Yang benar bahwasanya fi'il madhi itu bisa dimabnikan di atas dham, bisa pula dimabnikan di atas sukun. Lakinal aktsara bina'uhu 'al fathhi. Tapi kebanyakannya mabniyun 'al fathhi. Mafhum, itu yang pendapat yang sahih. Enggak perlu takdir-takdiran. La 'ala dham wa la 'ala sukun. Paham ya? Tidak di atas dham, tidak di atas sukun, kebanyakan 'al fathhi. Li'anna bina'ahu 'ala dham wa sukun ma'dudun, dikarenakan mabninya di atas sukun atau di atas dham ma'dud. Apa ma'dud? Apa ma'dud? Terbatas atau bisa dihitung. Ma'dud bisa dihitung. Paham ya? Nama 'adda ya'uddu, bisa dihitung. Jadi karena bisa dihitung, makanya lebih banyak yang alal fathi, yang banyak gitu loh. Faham? Kebanyakannya alal fathi. Kenapa? Karena mabnilah dham, mabnilah sukun itu bisa dihitung. Beberapa fi'il saja. Mafhum? Naam. Ay mahsurun, terbatas. Nah, bisa dihitung, terbatas. Wa binahu alal fathi mahdudun. Sedangkan, nah barakallahu fiik, sedangkan mabni al-fathi itu mahdud. Mahdud itu apa mahdud itu berarti? Mahdud, dibatasi. Mahdud dibatasi, mahsurun terbatas. Atau terbatas maksudnya terhitung. Beberapa fi'il saja. Kalau mabni al-fathi mahdud, dibatasi. Hampir mirip sih sebenarnya. Cuman, nah barakallahu fiik, tetap beda. Bedanya gini caranya. Jadi yang mabni al-sukun itu kan kalau bersambung dengan apa? Dhamir fa'il mutaharrik saja. Dan kalau bersambung dengan waul jamaah mabni dzam, sisanya mabni al fathhi. Tapi ada batasannya gitu ya. Batasannya selama tidak bersambung dengan waul jamaah atau dhamir fa'il mutaharrik. Tambah dikit lagi. Qauluhu wa a'rabu al waw fi a'rabu dhamirun ya'udu al arab. Orang-orang Arab itu a'rabu, meng-i'rab gitu. Au ya'udu 'ala nahwiyyin, atau kembali kepada ahlun nahwi, berarti orang-orang ahlun nahwi meng-i'rab. Fa in kanat khabaran, jika dia itu khabar wal makna, maka maknanya takallamu bil mudhari' mu'raba. Orang-orang Arab itu mereka berbicara dengan fi'il mudhari' mu'raba, dalam keadaan fi'il mudhari' itu di'rab. Mu'rab bukan mabni maksudnya. Fa innaha ta'udu 'ala al-arab, maka kalau dia itu khabar kembali ke orang Arab. Wa in kanat hukman, tapi kalau itu hukum yang diinginkan adalah hukum, paham ya? Wal ma'na, maka maknanya hakamu bi i'rabil mudhari', mereka menghukumi dengan apa? Dengan i'rabnya fi'il mudhari'. Fa innaha ta'udu 'ala nahwiyyin, kalau seperti itu berarti kembali ke ahlun nahwi. Ahlun nahwi itu kan masuk dalam lingkupan orang Arab. Orang Arab itu kan ada ahlun nahwi, ada ahlus sharf. Kalau mereka mengatakan bahasanya kembali ke ahlun nahwi, berarti mereka menghukumi fi'il mudhari' itu mu'rab. Kalau kembali ke orang Arab, berarti orang Arab berbicara dengan fi'il mudhari' itu dalam keadaan mu'rab. Mafhum? Tergantung kembalinya kemana. Kita lihat. Wal arabu humul asl. Sedangkan orang-orang Arab itu itulah asal-usulnya. Fal arabu a'rabul mudhari', maka orang-orang Arab, mereka meng-i'rab fi'il mudhari', lakin bisyarti, akan tapi dengan syarat, in arya. Apa in arya kemarin? In khalaya. Ya kan? Apabila dia itu kosong. Paham ya? In tajarrada. Paham ya? Jika dia itu kosong. Naam. Ila akhirnya, sampai akhir pantunnya. Ay bisyarti alla tattasila bihi nun taukid al-mubashirah wala nun inas. Masya Allah, itu syarat penting. Syaratnya dia itu hendaknya tidak bersambung dengan nun taukid, tidak secara langsung, dan tidak pula bersambung nun inas. Mafhum teman-teman? Itu syarat penting. Fi'il mudhari' mu'rab, syaratnya apa? Dua syarat tadi itu, tidak bersambung dengan nun taukid dan tidak bersambung dengan nun al-inas. Wa huna nas'al, bacaan terakhir ini. Dari sini timbul pertanyaan, kita bertanya, hal kalamul mu'allif rahimahu ta'ala yufidu anil asla fil mudhari' al-i'rab au anil asla fihil bina? Pertanyaan penting ini. Aku suka pertanyaannya. Apakah ucapan mu'allif itu memberikan faedah bahwasanya hukum asal fi'il mudhari' itu i'rab, atau hukum asal fi'il mudhari' itu adalah bina? Ya kan? Itu nimbul pertanyaan seperti itu. Al-jawab yaqulun. Jawabannya mereka mengatakan, kullu mahtaja ila qayyidin, setiap sesuatu yang membutuhkan ikatan, qayyid, ikatan, semacam ikatan, kalau begini, begini, paham ya? Fal aslul adam, maka hukum asalnya adam, hukum asalnya tidak ada. Faham belum? Nah, hukum asalnya tidak ada. Fal aslul adam. Karena butuh qayyid. Paham ya? Wa huwa qala wa a'rabu mudari'an in ariya. Yaitu teman beliau dan mereka orang-orang Arab atau orang-orang ahlu nahwi, mereka mengi'rab fi'il mudhari itu mu'rab, faham ya? Jika kosong, jika fi'il mudhari itu kosong, idzan al-aslu al-i'rab. Jika demikian berarti apa? Hukum asal fi'il mudhari itu apa? Hukum asalnya fi'il mudhari mu'rab, harakatnya harakat i'rab. Bisyarti an ya'ra, dengan syarat dia itu kosong, ya'ra itu kosong. Paham ya? Li'ana syartahuna adamiyun, karena syaratnya di sini adam, syaratnya enggak ada. Paham ya? Nah, mulaisa wujudian, maksudnya adam itu syaratnya enggak nampak gitu loh ya. Syaratnya enggak nampak dan bukan syarat yang nampak. Walaisa wujudian dan bukan syarat yang nampak, wujudnya ada. Paham? Syaratnya adamiyun, syaratnya itu apa? Nah, barakallahu fi adami, sesuatu yang tidak ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang Arab mereka mengi'rab fi'il mudhari' jika tidak ada padanya, gitu loh. Paham? Syaratnya itu enggak nampak. Mafhum? Jika tidak ada padanya apa? Nun taukid yang bersambung secara langsung atau nun al-inas. Naam. Al-muhim, ini kesimpulannya, annana idza wajadna mudhari'an lam tattasil bihi nun taukid al-mubashirah wala nun al-inas. Yang terpenting, kata beliau, yang penting bahwasanya kita apabila menjumpai fi'il mudhari' tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan tidak pula bersambung dengan nun inas, fa'innahu mu'rab, maka dia mu'rab. Bima'na, dengan makna annahu yataghayyar akhiruhu, bahwasanya dia itu berubah akhirannya, bikhtilafil awamil, dengan perbedaan amil-amil yang masuk padanya, berubah. Misaluhu yakumu, contohnya yakumu fi'ilun mudhari'un khala minun taukid, dia fi'il mudhari' yang kosong dari nun taukid. Wa min nunil inas, dan kosong dari nun al-inas. Fataqulu mathalan, maka engkau katakan sebagai contoh, yakumur rajulu walam yakuma ar-rajulu walam yuqimir walam yakumir rajulu. Pertama yakumu, kedua lam yakuma, ketiga lam yakum, lam yakumir. Lah kok kasrah kenapa yang ketiga itu Abdullah? Yakumi. Liltiqai sakinah nasli lam yakum. Kalau bertemu dua sukun maka dikasrah dia. Hurikat li ajlitiqai sakinah nam. Fa tughayyir akhirahu bitaghayyuril amil, maka berubahlah akhirannya dengan sebab berubahnya amil. Yakumu rajulu, amilnya apa? Maknawi, ya kan? Lam yakum rajulu, amilnya mana? Lan. Lam yakumir rajulu, mana amilnya? Lam. Mafhum insyaallah? Naam. Idzan, jika demikian, idza lam tattasil bihi nun taukid wala nun inas fa innahu mu'rabun, ini kesimpulannya. Apabila tidak bersambung nun taukid dan tidak bersambung nun inas, maka dia itu mu'rab. Wallahu a'lam shawab. Itu yang nah barakallahu fi kita baca. Jadi syaratnya dua tadi itu. Naam. Atau sampai bawah itu sekalian ya. Besok tinggal menyebutkan contohnya ya. Wa qaluhu minunit tawqid mubashir ihtirazun minunit tawqid ghairu mubashirah. Penting ini ya. Itu selama dia itu kosong dari apa? Bersambungnya dengan nun tawqid secara langsung. Ihtirazun itu untuk mengeluarkan, ihtirazun maksudnya adalah untuk mengeluarkan, untuk mengeluarkan dari nun tawqid yang tidak bersambung secara langsung. Untuk mengeluarkan apa? Nun tawqid yang bersambung tidak secara langsung. Paham ya? Jadi dia mabni kalau bersambung secara langsung, enggak ada penghalang-penghalang wala syai. Wal makna in lam ya'ra an nun tawqid mubasyirah. Kalau dia itu tidak kosong dari nun tawqid yang bersambung secara langsung, fa innahu yakunu mabniyan, maka dia mabni. Faham belum? Naam. Faham ya? In lam ya'ra an nun tawqid mubasyirah. Kalau jika dia itu tidak kosong dari nun tawqid yang bersambung langsung, maka dia mabni, karena syaratnya dia mu'rab itu kalau kosong dari nun taukid yang bersambung secara langsung. Berarti ada nun taukid yang bersambung tidak secara langsung, na'am, berarti mu'rab nanti. Seperti kalau ada penghalang apa, wawu al-jama'ah, alif tasniyah, ya al-mu'anasat al-mukhatabah, ya kan, ya dribunanna, dibuang nunnya dibuang wawunya yadribunna. Yadribu nam tadribinna, tadribinanna dibuang nunnya, dibuang ya-nya tadribinna. Sudah kita lewati kemarin ya. Itu nanti cara i'rabnya bagaimana? Fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrud 'an nasab jazim wa 'alam tarfi subutuna al-mahdhufah. Paham? Ayo nam. Sudah kita bayangkan kemarin ya. Tinggal antum tadribuna kasih nun taukid dobel. Tadribinan kasih nun taukid dobel. Orang Arab benci kalau tiga huruf berderetan nun, nun, nun. Dibuanglah nun tanda rofa. Kemudian karena bertemu dengan sukun, nun apa nun taukid yang sakinah kan dua dua nun. Tasydid ya kan? Bertemu dua sukun, wawul jamaah dengan nun nun taukid yang sukun tadi itu, dibuanglah wawul jamaahnya. Langsung diidghamkan. Tadribunna. Mahum? Begitu pula tadribinna. Hanya satu kasus ketika bersambung alif. Tasniyah enggak boleh dibuang alifnya karena biar tidak tersamarkan dengan yang mufrad. Makanya ketika ada bersambung alif antum tetap mengkondisikan alifnya enggak boleh dibuang. Tadribani. Paham? Kenapa kok di kasrah biar serupa dengan musanna? Tadribani. Alifnya kenapa enggak dibuang? Kalau antum buang alifnya serupa dengan mufrad tadribanna. Mafhum terhaman? Ewa, kita lihat dikit lagi. Kata beliau fa innahu yakunu banniyan, yakni idza tasalat bihi nun tawkid al mubashirah fa innahu yakunu banniyan. Maksudnya apabila bersambung dengan tawkid secara langsung, langsung ya, maka sungguhnya dia mabni. Wallahu alam bissawab. Rinciannya contohnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.